نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita akan mengambil bab yang ke-39 dari kitab Mawaqitus Shalah. Dan di bab tersebut Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala yarhamukumullah beliau memberikan terjemah banyak bab ma yukrahu minas samar ba'da al-isya. Bab dibacanya as-samar, berbincang-bincang setelah salat isya. Dan disebutkan hadis Abi Barza Nadlah ibn Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadis ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Dan yang disebutkan yang dimaksud dengan karahatul hadis ba'da isya, dibencinya berbincang-bincang saat isya, adalah perbincangan yang mubah, yang seandainya seseorang meninggalkannya maka tidak ada darar atasnya, perkara yang tidak mendatangkan pahala dan tidak menyebabkan dosa, maka sebaiknya seperti ini ditinggalkan. Adapun kalau asamar di dalam perkara yang dosa, perbincangan yang dosa, tak kita sebutkan hukumnya muharram. Tidak ada bedanya qabla al-isya dengan ba'da al-isya dan di waktu-waktu yang lainnya. Adapun kalau kalamnya adalah kalam nafi, samarnya dalam samar yang bermanfaat, akan kita lalui di bab yang ke-40 dalam materi kitab Mawaqit Shalah Sahih Bukhari, bab as-samar fi al-fiqhi wal khairi ba'da al-isya. Bab diperbolehkannya samar, itu berbincang-bincang setelah salat isya, fil fiqh, fil ilm, dalam masalah ilmu, bermunaqasyah, mudzakarah, murajaah, itu hukumnya diperbolehkan. Ghairu makruh, bahkan perkara yang mandur dan mandur, perkara yang sangat didorong, termasuk dari al-ijtihad fi talabil ilm, termasuk dari kesungguhan seorang ilmu ia menggunakan waktunya sampai di waktu malam. Waktu malam dia gunakan untuk talabul ilm, bahkan mereka meninggalkan banyak dari waktu istirahat atau tidur mereka dalam rangka menuntut ilmu. Dan itu ghairu makruh, sekali lagi ghairu makruh, perkara yang terpuji. Hanya saja dengan catatan jangan sampai melalaikan dari kewajiban, itu salat al-fajr. Salat fajar harus dijaga seorang talibul ilm, bagaimanapun dia harusnya bersungguh dalam menjaga waktu di waktu malam. Wal khair, dan juga sama muhadatsah, perbincangan dalam perkara yang baik, hukumnya diperbolehkan, tidak termasuk dalam perkara yang makruh. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala menukil hadis Umar radhiyallahu taala di Sunan Tirmidzi wa hasanah, dan Tirmidzi menghasankan disebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasmuru huwa wa Abu Bakar fil amri min al-umur muslimin wa ana mahuma. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yasmuru huwa wa Abu Bakar fil amri min umur muslimin. berbincang-bincang di waktu malam bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala fil amri min ummi muslimin, memperbincangkan tentang masalih kaum muslimin. Wa ana mahuma, kata Umar, dan aku beserta keduanya, beserta Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya terkadang Nabi SAW berbincang-bincang sampai larut malam bersama Abu Bakar dan Umar, memperbincangkan tentang perkara kaum muslimin. Nah, itu perkara yang boleh, bahkan perkara yang terpuji. Khulasanya bahwasanya dibencinya perbincangan salat isya itu tidak secara mutlak, tidak secara mutlak. Dan dalam hadis ini menyebutkan dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala, atau hadis ya Anas radhiyallahu taala anhu, dan yang kedua hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala, haddatsana Abdullah bin Sabbah al-Attar al-Basri qala haddatsana Abu Ali al-Hanafi Ubaydullah ibn Abi al-Majid qala haddatsana Qurrah ibn Khalid qala intadharna al-Hasan وغاث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Qurrah bin Khalid rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, pada suatu ketika kami menanti kedatangan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maksudnya setiap harinya Hasan Al-Basri memiliki jadwal untuk menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, dan nyata muridnya Qurrah bin Khalid. Kemudian pada suatu hari rasa alaina hatta qarubna min waqti qiyamih. Pada suatu hari beliau datang terlambat sampai hampir memasuki waktu selesainya taklim di hari-hari biasanya. Dan muridnya sabar menanti gurunya sampai mau selesai waktu yang biasa mereka taklim. Fajar, kemudian itu beliau datang, Hasan Mas datang, faqala, kemudian beliau menyampaikan udur kepada murid-muridnya. Da'ana jiranuna ha'ula, kayak tadi tetangga-tetangga kita mengundang kami, sehingga aku terlambat hadir di majlis ilmu. Tumaqal, kemudian Hasan Basri menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, memberikan semangat kepada murid-muridnya bahwasanya ketika mereka menanti waktu ta'lim walaupun berlalu waktu yang lama, maka tidak sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka insyaAllah subhanahu wa ta'ala mereka pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunggunya waktu datangnya ta'lim. Qala Anas, beliau menukir hadis guru beliau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, pada suatu hari kami menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam kami menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat isya, hatta kana syatul lail yablughu, sampai hampir pertengahan malam yang merupakan akhir waktu ikhtiari untuk salat isya. Menjelang pertengahan malam Nabi baru tiba, itu masuk ke masjid, fasallalana, kemudian salat isya bersama kami, itu mengimami kami. Tumma khatabana, setelah salat isya Nabi berkata kepada para sahabatnya, ala innan nas qad sallau tumma raqadu, ketahuilah bahwasanya orang-orang mereka telah salat isya kemudian mereka tidur. wa innakum lam tazalu fi salatin man tawaddu salat, dan kalian senantiasa dalam keadaan salat. Dan pahala si Allah Subhanahu wa taala seperti orang salat man tawaddu salat, selama kalian nanti salat. Maknanya waktu yang kalian lalui untuk menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan salat itu tidak sia-sia, bahkan kalian mendapat pahala seperti orang yang salat. Kemudian Hasan al-Basri radhiyallahu anhu telah berkata, wa innal qaum la yazaluna bi khair man tadarru man tadarru man tadarru khair. Kata Hasan al-Basri rahimallahu taala, wa innal qaum, sungguhnya orang-orang, la yazaluna bi khair, mereka tetap dalam kebaikan, man tadarru khair, selama mereka menanti kebaikan. Kalau seorang talibul ilm, dia berada dalam talabul ilm selama dia menanti waktu datangnya talibul ilm atau waktu datangnya talabul ilm, seperti yang terjadi pada muridnya Hasan al-Basri. Mereka menanti kedatangan gurunya, kemudian sampai hampir selesai dari jadwal talimnya, gurunya baru datang. Maka waktu tersebut tidak sia-sia. Innal qaum la yazun bi khair man tadharu khair. Kemudian Qurayb bin Khalid berkata tentang kalimat yang terakhir dari hadis Hasan al-Basri, katanya kalimat tersebut adalah dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu marfu'an, innal qauma la yazun bi khair man tadharu khair. Dan diterjemah oleh Imam Bukhari, dan juga di hadis yang beliau sebutkan dalam bab yang ke-40 bisa kita mengambil faedah tentang keutamaan ilmu dan keutamaan bersabar dalam menuntut ilmu. Imam Bukhari sampai menyebutkan khusus al-fiqh, dan karena al-fiqh itu min khair, beliau tidak mengatakan bab berbincang-bincang dalam masalah kebaikan setelah salat isya, beliau sebut khusus al-fiqh, bab as-samar, diperbolehkan berbincang-bincang dalam masalah ilmu dan juga dalam perkara yang baik, al-ilm min al-khair, tapi disebutkan secara khusus li khususiyatih wali ulu manzilatih, dikarenakan tingginya derajat ilmu, karena talabul ilm wa samar fil ilm itu nafuhu mutaaddi, orang yang menuntut ilmu manfaatnya bukan hanya untuk sendiri tapi juga untuk yang lainnya, dan itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah qasirah, ibadah yang manfaatnya hanya untuk pribadi seperti salat atau siam dan adhkar yang lainnya. Sekalipun semuanya wajib kita perhatikan, tapi ilmu itu lebih tinggi, dan ilmu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena fuhu mutaaddi. Dan juga di kisah Hasan al-Basri rahimallahu taala kita bisa melihat bagaimana salafun saleh bersabar dalam menuntut ilmu, sabar sampai menanti gurunya datang. Ini juga teladan bagi kita. Ketika kita menuntut ilmu hendaknya kita bersabar, tidak tawajur, tidak berkeluh kesah, baru menanti 1-2 menit, 10-20 menit sudah berkeluh kesah. Itu perkara yang tidak layak. Seorang talibul ilm harus bersabar. Sampai sebagian perutamakan kadang seorang talibul ilm seperti orang yang sedang memungut atau memulung buah, menanti kapan jatuhnya buah dari pohon tersebut. Seorang talibul ilm menanti datangnya ilmu dan turunnya ilmu dari gurunya. Bersabar, dan hanya dengan bersabar seorang bisa menuntut ilmu. Murid Hasan al-Basri mereka bersabar menanti kedatangan gurunya. Begitu pula kita bisa melihat bagaimana keteladanan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, sekalipun beliau sibuk dengan bermuamalah dengan tetangganya yang sama manusia, tapi beliau pun tetap memperhatikan masalah ilmu, tetap memperhatikan masalah ilmu dan bersabar bersama para talabahnya. Beliau sebutkan faedah tentang keutamaan menanti ilmu dengan menukil hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga sini keutamaan menanti salat. Nabi mengatakan, inna ahadakum bis salat talam tazalu bis salat man tadarru man tadartumus salat. Dan juga hadis Abi Hurairah yang sudah kita hafal bersama, Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum idha tawadda fi baitihi ثم ذهب إلى مسجد atau nahaza ila masjid la yuridu salah wa la yuridu salah maka Nabi salah madami salah ya tahbisuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang kalau berwudu di rumahnya kemudian bangkit menuju masjid dan tidaklah ia niatkan ke masjid dan tidaklah yang menyuruh dia bangkit melainkan untuk mengsolat, maka dia tetap senantiasa mendapatkan pahala solat selama dia menanti solat. Ini keutamaan orang yang menanti solat. Kemudian datang nas yang lainnya bahwasanya bukan hanya untuk solat saja, bahkan semua kebaikan. Inna qawma la yazaluna bi khair man tadaru khair. Suatu kaum itu senantiasa dalam kebaikan selama menanti kebaikan, selama menanti kebaikan. Kita materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malisa Pisaihain, dan kita berada di bagian akhir dari bab yang ke-14. Al-mu'min la tadurru imanahu khawatir allati lam yuhaqqiqha. Dan di bagian akhir dari bab yang ke-14 beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Imam Ahmad rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Dhahhak an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحدكم يأتيه شيطان فيقول من خلقك فيقول الله فيقول فمن خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. ومحمد بن إسماعيل وابن أبي فليك والضحاك وابن عثمان. وهذا العلاج النبوي أحق من فلسفة أهل العلم الكلام أن ذلك يلزم منه التسلسل وما لزم من التسلسل فهو محال. dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda إن أحدكم يأتي الشيطان sesungguhnya datang kepada sasaran dari kalian syaitan. Kemudian syaitan membisikkan kepadanya, man khalaqak, siapa yang menciptakanmu. Fayaqul, maka seorang akan mudah menjawabnya, Allah yang menciptakanku, Allah. Tapi syaitan tidak berhenti di situ. Faman khalaq Allah, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah. Ini pertanyaan kufur. Pertanyaan kufur. Faidahnya tadi keahadukum faliyakraa mantu billahi wa rasulih. Maka dia berkata jika sesuatu yang kalian mendapatkan bisikan tersebut terbetik di hatinya siapa yang menciptakan Allah dari bisikan syaitan, maka hendaklah dia mengatakan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan utusan-utusannya dan rasul-rasulnya. Dan yang sudah kita sebutkan, Nabi mengatakan idza balagha dhalika, kalau sampai pada pertanyaan tersebut, man khalaq Allah, maka fasta'id billah wal yantahi, dan dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari pikiran tersebut, dari waswasa tersebut. Kemudian kata Nabi, barang saya mengatakan amantu billahi wa rusulih, ketika membisikkan syaitan dengan mengatakan man khalaqallah, fa inna dhalika yadhhabu an, maka kalau seorang mengatakan amantu billahi wa rusulih, akan hilang bisikan syaitan tersebut, akan hilang pikiran yang sangat buruk tersebut. Kemudian kata Syekh rahimah ta'ala setelah menyebutkan bahwasanya hadisnya hasan, hadal ilajun nabawi, katanya ilaj an-nabawi ini obat yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi waswasah syaitan yang mengatakan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, ahaqqu min falsafati ahli ilmi kalam, itu lebih baik. Lebih baik dan lebih berhak untuk diikuti daripada falsafahnya orang-orang ahli kalam yang mereka mengatakan tidak boleh bertanya man khalaqallah tapi bukan menggunakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal mereka katanya Kalau dikatakan siapa yang menciptakan ini, Allah. Siapa yang menciptakan Allah, terus ada yang berlanjut. Itu katanya mustahil, muhal, tidak mungkin. Maka harus ada yang akhir, yang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan cara yang berbelit-belit, yang mereka anggap bahwasanya perkara tersebut atau masalahnya sangat tersebut adalah yang sesuai dengan akal mereka. Adapun Nabi SAW menunjukkan kepada kita dengan perkara yang sangat mudah dan perkara yang paling tepat dalam menghadapi bisikan syaitan, itu dengan al-isti'adha billahi azza wa jal, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balagha dhalika fasta'in billah wal yantahi. Kalau kalian mendapatkan waswasah bisikan syaitan seperti itu, maka bertaudlah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yantahi, dan berhenti dengan sebut. Di sini Nabi mengatakan, katakan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan rasulnya. Dan ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa jika terkena bisikan syaitan atau syaitan datang bisikannya, maka ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina taqaw idza masam ta'if min syaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada syaitan membisikan-bisikannya, maka mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun, dan mereka kembali kepada jalan kebenaran, bisa melihat kebenaran dengan beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bersifat umum dalam masalah akidah. Karena kalau kita belajar akidah, kita akan lihat bagaimana kalam-kalam falsafah ahlu kalam, yang kalamnya sangat berbelit-belit, yang menurut mereka dalam rangka mendapatkan tahqiq, mendapatkan ilmu dengan ilmu yang dalam, sehingga bisa mendapatkan inti dari suatu perkara. Dalam Al-Quran Sunnah itu sudah ada jawabannya dengan jawaban yang sangat mudah, sangat mudah dan lebih baik, dan jauh lebih daripada kalam ahli kalam. Ketika Allah Man Ar-Rahman wa Al-Istawa, Allah beristiwa Al-Arsy, selesai. Baliyadahu mabsutatan, selesai, bisa dipahami. Tidak perlu berbelit-belit seperti ahlu kalam, yang mana kebanyakan dari mereka akhirnya terjatuh kepada keraguan dan kesesatan. Karena sebaik-baiknya huda adalah huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaiknya kalam adalah kalamullah. Wa man asdaqu minallahi haditsan wa man asdaqu minallahi qila wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada ahlussunnah wal jamaah. Mereka dalam berakidah, dalam beribadah, mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, ala fahmi salafis saleh, dan tidak beriktimad, bersandar kepada kalam-kalam ahli kalam. Bahkan salafun salih membenci sekali ilmu kalam dan ahlu al-kalam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.